Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja syukur kehadirat Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya. Siapa yang akan lebih bagus cocok dengan ilmu? Siapa yang akan terbaik ikhlas hanya mengharap wajah Allah? Sehingga inilah amal yang paling besar balasannya. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaja'alu lahumur rahman hudda. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, berilmu, dan beramal yang saleh, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan kepada mereka rasa cinta, kecintaan dari Allah yang diberikan atas rasa cinta itu kepada hati-hati manusia untuk mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Jadi siapa yang mencari ridhonya Allah, Allah pun akan meridhoinya. Manusia pun akan dijadikan hatinya ridho kepadanya. Itulah amalan yang murni ketika diikhlaskan hanya mengharap wajah Allah. Maka oleh karena itu, segala upaya untuk meraih keikhlasan dalam beramal adalah sebuah perjuangan yang tidak akan henti kecuali kematian yang mengakhirinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian dalam kondisi muslim, betul-betul mengislamkan diri hanya kepada Allah. Sehingga ketika demikian, perjalanan kita adalah perjalanan untuk mempertahankan keislaman kita, meraih kematian di atas Islam yang berujung dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita memanfaatkan kesempatan waktu dan umur untuk mempelajari perkara yang sangat penting, yaitu terkait dengan al-ilmu. Ilmu sebagai nikmat yang paling besar bagi orang mukmin. Ilmu nikmat yang paling banyak manfaatnya bagi orang mukmin daripada dunia. Ilmu nikmat yang bisa meraih dengannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai dikatakan oleh para salaf, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk." Kalau para raja ngerti, anak-anak raja itu tahu, manahnu alaina, apa yang kita rasakan dari ilmu ini, nikmat ilmu. Lajalladuna bisuyuf. Mereka akan memaksa meminta nikmat ini walaupun dengan pedang-pedang mereka. Nikmat ilmu membuahkan banyak kebaikan hidup bagi para ulama'nya yang tidak diketahui oleh para raja dan anak raja. Sehingga kata salaf, kalau mereka tahu, mereka akan merampas, merebut nikmat ini. Tapi memang kebanyakan orang tidak tahu betapa nikmatnya orang beramal di atas ilmu, hidup di atas ilmu agama. Banyak yang tidak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka banyak mengerti ilmu-ilmu tentang perkara dunia, tetapi terhadap urusan-urusan akhiratnya, ghafilun, mereka lalai. Dan itu yang banyak dari manusia. Dan itu program yang dicanangkan oleh iblis dan bala tentaranya. Wala tajidu aktharahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tidak akan dapatkan kebanyakan orang itu bersyukur. Bagaimana mampu bersyukur? Wong dia tidak tahu itu nikmat. Di antara sebab orang bisa bersyukur karena tahu nikmat. Semakin mengerti kadar nilai sebuah nikmat, semakin dia ingin tetap bersyukur. Tetapi semakin jahil terhadap sebuah nikmat, dia tidak akan bisa bersyukur. Ngertinya nikmat dunia itu lebih baik daripada akhirat. Sehingga perkara ilmu di nomor sekian kan mungkin tidak diperhitungkan. Perkara ilmu itu tidak dikasih nomor kadang. Tidak dikasih urutan kesekian. Tetapi kalau perkara-perkara di dunia ini, kenikmatan dunia dinomorsatukan. Apa sebabnya? Ghafil. Orang yang lalai. Atau dilalaikan oleh Allah. Bisa jadi dilalaikan karena sebab melakukan perkara yang melalaikan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang-orang yang dilalaikan oleh Allah, melakukan perkara yang melalaikan, akhirnya Allah lalaikan sekalian mereka. Barakallahu fik. Yang melupakan Allah, Allah lupakan dia. Yang mengingat Allah, Allah mengingat dia. Yang bersyukur, Allah berikan balasan yang lebih banyak. Maka barakallahu fikum, pada kesempatan siang hari ini kembali kita berkumpul dalam rangka kembali mengulas pelajaran kita dari beberapa hal yang menjadi penyakit yang merusak bagi para penuntut ilmu. Orang yang tadinya di atas jalan ilmu, di atas adab penuntut ilmu, akan menjadi rusak, bukan lagi berjalan di atas jalan ilmu, karena sebab beberapa sebab, di antaranya poin sekarang kita lanjut yang kelima. Idlalu ahlil ilmi lil ilmi. Di sini akan disebutkan idlal, sikap tawadhu, merendahkan diri orang yang berilmu terhadap ilmu. Sikap tawadhu'nya orang yang berilmu terhadap ilmu. Ini perkara yang harus ada. Kalau ini tidak ada, berarti penyakit. Tawadhu', rendah hatinya seorang penuntut ilmu kepada ilmu. Jadi orang yang berilmu akan merendahkan dirinya di hadapan ilmu. Tawadhu'. Laqad qa'ada salaf, sebagaimana kaidah. Kaidah yang dibuat oleh para salaf rahimahullah, al-ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti ila ahad. Kaidahnya para salaf yang ini menunjukkan sikap tawadhu, al-ilmu yu'ta ilaihi. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu yu'ta ilaih, didatangi, dicari. Wala ya'ti ila ahad. Ilmu itu tidak datang sendiri kepada seorang. Jadi kaidahnya, kalau ingin mendapatkan kemuliaan ilmu, dia harus melepas atribut-atribut yang dia banggakan atas dirinya. Oh, saya ini raja, masa suruh datang? Sini, orang datang ke sini saja. Antum tawadhu. Atribut-atribut raja dilepas, duduk di depan ilmu. Walaupun yang membacakan rakyat jelata. Anda orang terhormat di tengah masyarakat, maka ketika ingin dimuliakan dan memuliakan ilmu, datang. Al-ilmu yu'ta ilaih, didatangi. Wala ya'ti ila ahad. Ilmu itu tidak datang sendiri. Karena kamu orang kaya raya, sudah, ustadznya kesini aja. Suruh duduk di sini depan saya, ajari saya. Tidak. Antum harus tawadhu. Yang mengikuti waktu Anda kepada orang yang mau diambil ilmunya. Kalau majelisnya ilmu itu sudah ditetapkan taklimnya di masjid, antum datang ke masjid. Oh, saya datang ke masjid. Duduk di lantai bersama orang-orang biasa, saya orang penting. Lepaskan atribut Anda. Duduk di lantai, bersipuh di lantai. Dengarkan ilmu. Barakallahu fik. Itu sikap tawadhu. Kalau antum mau tawadhu, ilmu pun akan mengangkat Anda. Anda akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu Anda. Itu kaidah yang dilakukan oleh salaf. Dikisahkan Harun Ar-Rasyid Amirul Mukminin di masa tabi'in. Itu mengutus utusan agar Imam Malik Imam ahli Madinah, Imam Malik, datang ke tempatnya. Harun ar-Rasyid khalifah, orang penting, banyak kegiatannya, banyak urusannya, khalifah, orang terhormat. Dia menginginkan untuk bisa dapat ilmu, ilmu hadis yang dibawakan oleh Imam Malik, Imam ahli Madinah. Dia kirimkan kurir sana, Imam Malik suruh ke sini supaya membacakan hadis di depan saya. Maka diutuslah utusan dan disampaikan kepada Imam Malik, dan Imam Malik tidak mau datang. Ya, iya. Sehingga Abu Yusuf bertanya, telah sampai kepada ahlul Iraq, telah sampai kepada penduduk Irak, bahwasanya wahai Harun ar-Rasyid, engkau mengutus Imam Malik tapi tidak mau datang. Maka utuslah kepadanya orang yang bisa mendatangkannya. Maka terpaksa diutus fa'atahu Malik. Maka datanglah Imam Malik, faqala lahu ar-Rasyid. Datanglah kepada dia Malik, faqala, berkata Imam Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Ya. Ya Amirul Mukminin, ketika dia disampaikan, kenapa kamu diundang tidak datang? Ya Amirul Mukminin, akhbaroni Az-Zuhri. Telah mengkhabarkan kepada saya Imam Az-Zuhri, imam yang menulis hadis pada masanya, mengumpulkan hadis atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz khalifah menyuruh kepada para ulama untuk membukukan Quran, hadis tulis. Disuruhlah Imam Az-Zuhri. Dan kata Imam Malik, wahai Amirul Mukminin, telah mengkhabarkan kepada saya Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri dari Kharijah, Kharijah bin Zaid ibn Sabit, penulis wahyu, putra sahabat. Kharijah, ulama, tabi'in, putra dari Zaid ibn Sabit, penulis wahyu. Iya. Kuntu an abihi, bercerita Zaid bin Sabit, kuntu aktubul wahya, saya dulu menulis wahyu. Di antara penulis wahyu Zaid bin Sabit, karena Rasulullah SAW tidak bisa menulis, yang menulis sahabat, Zaid bin Sabit di antaranya. Wahai, saya dulu menulis wahyu di hadapan Rasul, turunlah ayat Surat An-Nisa 95. Begitu. La yastawil qa'idun minal mu'minin. Tidaklah sama orang yang duduk dari kalangan kaum mu'minin dengan orang yang berangkat berjihad. Tidak sama yang duduk dengan yang berangkat. Wa Ibnu Maktum inda Nabi. Waktu itu sahabat Ibnu Maktum di hadapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, maka begitu turun ayat ini, tidak sama orang yang berangkat berjihad dengan orang yang duduk tidak berangkat berjihad. Maka Ibnu Maktum, orang yang dorir, tidak melihat, buta, dan dia muadzin, diangkat jadi apa? Muadzin. Cukuplah suatu kemuliaan. Walaupun buta, diangkat jadi apa? Muadzin. Itu pekerjaan yang banyak pahalanya. Berat tapi. Kenapa berat? Yang namanya muadzin harus lebih perhatian dengan waktu daripada orang lain. Ya apa tidak? Kalau jadi imam, mungkin cukup, oh sudah azan ke masjid. Kalau orang buta gimana? Kalau muadzin bagaimana? Dia harus mengamati waktu. Sudah masuk belum ini? Kalau sudah masuk, azan. Makanya Umar bin Khattab, ketika itu kalau seandainya saya boleh memilih antara imam dan apa? Muadzin. Saya milih muadzin. Kenapa? Muadzin itu banyak keutamaannya. Setiap yang mendengar suara adzan memohonkan ampun. Insyaallah di hari kiamat diberi kelebihan, keutamaan. Lehernya panjang. Maka cukuplah kemuliaan. Nah, dia diangkat oleh Nabi jadi muadzin. Saya orang buta, tidak bisa melihat. Turun ayat, Allah turunkan keutamaan jihad tadi. Maqad alimta. Faqala Nabi la adri. Waqala mi radbun. Waqad anzalallah. Telah Allah turunkan fi fadli jihad maqad alimta. Faqala Nabi la adri. Saya tidak tahu. Waqala mi radbun. Majaffa hatta waqa'a fakhdhi fakhidun Nabi ala fakhidhi. Fasakulat alaiya hatta jiftu anturaddiya fakhidi summa surya anhu faanzalallah ghair ulil doror. Selain ulil doror. Selain orang yang memiliki doror. Doror bahaya seperti buta. Kalau orang buta dikecualikan. Ya. Karena ini termasuk diantara uzur, mau berangkat jihad dalam kondisi buta, tidak lihat musuh, gitu? Kecuali orang yang doror. Turun ayat ini. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, setelah selesai membacakan riwayat ini, Imam siapa tadi? Imam Malik kepada siapa? Harun Ar-Rasyid. Wahai Amirul Mukminin. Satu huruf yang diutus dengannya malaikat Jibril dan para malaikat perjalanan 500 ribu tahun dari langit ke dunia, itu perjalanan berapa tadi? 5000 tahun. Alayan bahian au izzahu. Apa saya tidak sepantasnya? Lihat kata Imam Malik. Ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril, para malaikat dari langit ketujuh yang perjalanannya berapa ribu tahun? 5000 tahun. 5000 tahun. Perjalanan. Maka ya Amirul Mukminin, tidaklah sepantasnya saya akan memuliakan ilmu itu. Saya akan meluhurkan ilmu ini. Begitu. Wong, ilmu yang saya dapat ini turun dari langit ketujuh, wahyu, jarak perjalanannya itu 5000 tahun. Saya memuliakan ilmu. Saya menghargai ilmu yang begitu luar biasa, perjalanan turunnya lama. Umur kita saja tidak nyampe. Umur kita saja tidak nyampe 5000 tahun. Untuk meraih ilmu itu umurnya orang jangkok. Kita paling 100 tahun. Spol. Paling tua mungkin. Nah, 5000 tahun ilmu itu turun perjalanannya dari langit ke dunia ini. Saya lebih pantas memuliakan ilmu, menghargai ilmu. Begitu kata Imam Malik. Maka dia maaf, tidak hadir diundang. Inna Allah Ta'ala rafa'aka wa ja'ala fi hadzal mawdhi' bi ilmik. Fala takun awwala man yad'u. Maka Imam Amirul Mukminin berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat dirimu, menjadikan kamu di tempat yang mulia ini dengan ilmumu. Maka janganlah engkau orang yang pertama kali merendahkan kemuliaan ilmu, sehingga Allah akan merendahkanmu. Faqala lahu Rasyid, maka Rasyid Harun Ar-Rasyid berkata, tak tidak hatta nata'allam alaika wa nasma' minka. Kalau begitu wahai Imam Malik, jadi kata Imam Malik, Allah telah mengangkat kamu, menjadikan kamu orang yang mengerti ilmu. Maka jangan kamu menjadi orang yang pertama kali merendahkan kemuliaan ilmu ini. Nanti kamu akan direndahkan. Faqala lahu Rasyid, Harun Ar-Rasyid cerdas. Kalau begitu, ta'tina hatta nata'allam 'alaik. Kita datangi engkau. Kita datangi ilmu sehingga kami mengambil ilmu dan mendengar darimu. Qala aslahakallah, semoga Allah memperbaiki kamu wahai Imam, wahai Harun. Innallaha innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Nah, dibawakan tadi kaidahnya. Kaidahnya Imam Malik, ilmu itu didatangi bukan datang sendiri. Kamu yang datang. Bukan ilmu suruh datang ke rumahmu. Namanya orang ngangsu, tahu ngangsu? Ngangsu itu nyari air, Pak. Antum butuh air. Kamu mendatangi sumur, apa sumur suruh datang ke rumah kamu? Namanya ngangsu, Pak, bawa ember, ngambil air. Ilmu seperti itu didatangi. Dan ini Imam Malik betul-betul menjaga kemuliaan ilmu. Itu kaidahnya Imam Malik. Al-ilmu innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Barakallahu fik. Setelah itu, nah, jadilah ilmu itu menjadi suatu yang mulia. Maka Harun Ar-Rasyid suatu saat datang ke Imam Malik. Ya, setelah tahu kaidah memuliakan ilmu, ilmu itu didatang. Maka Imam Malik kemudian apa? Harun Ar-Rasyid terus datang ke rumahnya Imam Malik. Karena kaidahnya tadi, ilmu itu didatangi. Datanglah sang raja. Ya. Wa ajlasa Malik 'alal munassah allati yajlisu 'alaiha hatta yasma'al hadis. Diri Imam Malik menyiapkan tempat duduk khusus karena dia apa? Raja, untuk bisa mendengar hadis yang akan dibawakan oleh Imam Malik. Duduk di tempat yang bisa dia duduk mendengarkan hadis. Faqala lahu Malik, Imam Malik mengingatkan, ya Amirul Mukminin, ma adraktu ahla baladina illa wahum ayatawadda'ullah illa yatawadda'ullah fanazala Rasyid. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak mendapati penduduk negeri ini, Madinah, kecuali mereka itu lebih senang untuk bersikap tawaduk karena Allah. Tawaduk. Begitu diingatkan seperti itu, Harun Ar-Rasyid turun dari kursi khusus tadi. Turun. Setelah turun, wajalasa baina yaday Malik. Nah, duduk bersipuh di hadapan Imam Malik. Karena mungkin raja ya ngajinya di singgah sana-sana. Duduk di kursi empuk. Wah, kursinya bagus. Majlis tempat duduk khusus sang raja. Monggo Pak Raja. Enggak. Saya dapatkan wahai Harun Ar-Rasyid, penduduk negeri ini mereka lebih suka bersikap tawaduk karena Allah. Imam Harun Ar-Rasyid sadar, turun dari kursi itu tempat duduk tadi, bersipuh di hadapan imamat. Tawadu. Tawadu'an li'ilmihi wa inqiyadan liqaulihi. Ini karena sikap tawadu'nya Amirul Mukminin. Ini karena ketundukan Amirul Mukminin kepada Imam Malik. Raja manut sama ulama. Gitu. Jadi kalau antum jadi ulama, jangan sampai kalah dengan omongannya orang yang jahil. Sekalipun raja, rajanya jahil, ngomong gak benar. Apa sikap orang berilmu? Harus lebih dimuliakan. Kan begitu? Yang benar ini, itu salah. Begitu raja tunduk kepada Imam Malik. Hakadha dhahaba ar-Rasyid ila manzili Malik. Demikianlah Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin sibuk dengan ilmu, padahal urusannya banyak. Pernah jadi Amirul Mukminin belum? Jadi khalifah? Enggak pernah belum? Belum. Paling jadi pedagang ya. Pedagang dengan presiden sibuk mana, Pak? Presiden kalau sekarang, kalau dulu Amirul Mukminin. Tentu sibuk Amirul Mukminin. Amirul Mukminin dengan segala kesibukannya datang ke Imam Malik belajar mendengar hadis. Tawaddu. Wa ta'allama minhu wa sami'a alaih. Belajar mendengar dari Imam Malik hadis-hadis Nabi. Gitu. Dan yang membaca adalah Ma'an Ibnu Isa. Jadi metodenya Imam Malik, ada yang berdiri membacakan hadis. Nanti Imam Malik mengikuti, mengulang kembali metode Imam Malik. Dibacakan hadisnya, Imam Malik menjelaskan. Itu kisah Imam Malik. Bagaimana dia tawadu menghargai kemuliaan ilmu. Sehingga orang yang belajar ilmu agama ini memiliki sikap idlal, merendahkan dirinya kepada ilmu. Tawadu dengan ilmu sebagaimana yang dilakukan para salaf. Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Ma'asyiral muslimin, dengan sikap tawadu ini Allah akan mengangkat hamba. Kira-kira Amirul Mukminin, seorang raja ini, khalifah, orang penting di negara itu, kok masih mau bermajlis di majlis ilmunya Imam Malik. Datang lagi. Kira-kira Harun Ar-Rasyid tambah rendah apa tetap mulia? Masa raja ngelemprak, duduk nang lantai sama rakyat biasa. Kelihatannya merendahkan diri. Rendah orangnya. Enggak, itu bukan kerendahan. Itu justru menambah dia mulia. Ya apa tidak? Yang lebih memuliakan lagi Imam Malik. Tidak peduli mau raja, mau rakyat, tunduk dengan ilmu. Duduk situ, dengerin hadis Nabi. Imam Malik hanya menyampaikan hadis. Tunduk. Begitulah menunjukkan betapa kedudukan yang tingginya para ulama. Jadi yang dikejar seharusnya memang ilmu. Ya, raja bisa tunduk, duduknya di bawah. Raja di bawah, Imam Malik di mana? Di atas, di depan. Raja ngelemprak di lantai, Imam Malik berdiri di depan. Yang di depan, Imam Malik. Ulama. Untuk kemuliaannya, para ulama dulu. Beda dengan orang zaman sekarang ya. Datang ke pintu-pintu penguasa, pulang, nanti dikasih ini itu, fasilitas ini itu. Akhirnya apa? Tidak berani menyampaikan suatu kebenaran. Tidak enak. Kenapa orang kepenak? Sudah dikasih. Dikasih apa? Fasilitas. Sudah kamu ngaji di sini. Nanti tak siapkan mobil. Butuh mobil berapa? Nih mobilnya, ini kuncinya. Tidak enak akhirnya, mau mengingatkan kemungkaran yang ada di rumahnya. Itu gambar makhluk bernyawa haram, Pak. Tidak boleh. Oh, kalau saya ngomong nanti, mobilnya dijaluk. Pelo akhirnya, Pak. Tahu pelo ya? Susah ngomong. Mau ngomong itu, obut banget. Padahal di depan matanya kemungkaran. Anu afan. Ini ibu-ibunya pakai hijab. Hijab. Jangan kita duduk bareng kadep-hadepan kayak medang-medangan. Ini ngaji, Pak. Mau ngomong kayak gitu, abot. Nanti Mbak dipakai lagi sih. Nanti saya udah dipanggil lagi. Saya nanti udah dapat lagi apanya? Fasilitas. Ini merendahkan ilmu. Nek sampeanmu belajar, datang ke masjid. Saya jadwalnya di masjid, ngaji aja duduk situ. Duduk. Begitu, tunduk dengan ilmu, selesai. Mau ngasih fasilitas, ngasih fasilitas, itu bukan yang dicari. Kan begitu? Ya, tapi kebanyakan orang yang kadang tidak ngerti kemuliaan ilmu, merendahkan dirinya di hadapan pintu-pintu orang yang punya apa tadi? Harta dunia. Akhirnya tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ya, tidak bisa mengingkari kemungkaran. Nah, contohnya tadi, anu, Pak, ini taklimnya ngenjing ngangge hijab nggih. Jadi tolong rumahnya dikasih hijab, Pak. Ibu-ibu di belakang. Jangan tongkrongan kayak gini, kayak medangan, pakai kursi, bagus. Wah, mahal kursi, sambil ngopi lagi. Taklim santai sambil. Taklim santai sambil apa ini? Ya, kalau mau belajar hadis, tolong Pak, majlisnya betul. Ini belajar hadis, Pak. Ilmu dimuliakan. Begitu. Makanya kata Ustaz Usama, orang ngaji itu jangan sambil mengunyah, sambil gayeng, ngaji sambil makal. Karena ngaji di rumah sih itu kan banyak satu lagi ceramah sambil makal. Ini rumah saya sendiri kok. Akhirnya apa? Hijabnya tidak mampu ditegakkan, anak antum tidak enak. Majlisnya juga bukan lagi majlis ilmiah. Maka berhati-hati dari merendahkan apa? Ilmu. Iya. Apalagi sampai tadi tujuannya untuk mendapatkan apa? Fasilitas dunia. Jangan merendahkan ilmu ini. Kalau mau nyari keuntungan dunia, ya mendingan jualan brambang ke pasar, bagus. Atau jualan sendal. Itu lebih bagus. Di sini belum ada bandol, Pak. Lantum kulak bandol, jual. Bandol, ban bodol. Lumayan kulaknya murah, jualnya mahal. Untungnya banyak. Itu lebih bagus. Daripada merendahkan ilmu yang sangat mulia ini. Ya. Barakallahu fikum. Karena sebagian orang seperti itu. Justru pasang tarif. Undang saya berani berapa? 20 juta berani? 50 juta berani? 1 jam loh. Wah. 1 jam 25 juta kerja apa, Pak? Yang ngomong tadi. Allah musta'an. Merendahkan ilmu. Padahal ilmu itu mulia. Harus dimuliakan. Makanya Imam Malik, sekalipun kepada raja, datang sini duduk, dengarkan hadis Nabi. Beda halnya kalau antum ziarah, nasihat, anu afan, saya mau sekedar mampir aja, mau sekedar ngobrol. Apa ngobrolannya? Ini saya mau cerita. Ceritalah, bukan yang lain. Sambil mengingatkan, Bapak orang kaya, banyak rezeki, masya Allah. Dunia itu fasilitas akhirat. Tapi kan tidak boleh untuk hal yang haram tuh, tidak boleh, Pak. Ada boleh ya? Enggak boleh. Ada dalilnya? Ada ini dalilnya. Baca sendiri. Enggak bisa bahasa Arab nih, terjemahnya ada, Pak. Sudah, assalamualaikum, pergi. Sekedar menasehati. Sehingga tidak menghinakan ilmu. Jangan takut. Nanti kalau dia bicara, fasilitas akan dicabut. Wah, kamu udah bisa tampil lagi di TV kami, Pak. Karena kamu sudah bicara kayak gitu. Loh, silakan mau masuk TV. TV-nya enggak buat saya, Pak. TV itu enggak bisa menampung badan saya karena kecil TV-nya. Saya enggak bisa masuk, Pak. Jangan khawatir. Dakwah enggak harus seperti itu. Dakwah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Kalau nanti saya bicara bab ini, wah, orang bisa lari. Tidak lagi memberi fasilitas, sekian banyak fasilitas. Yang dicari dakwah itu hidayah. Orang masuk tambah baik. Orang itu berubah. Yang tadinya tidak ngerti sunnah jadi ngerti sunnah. Yang tidak ngerti syirik jadi ngerti syirik. Jadi tawadhu, ngerti jalannya para salaf. Itu yang diharapkan. Orang kaya, orang melarat, itu urusan mereka. Nasib orang tidak sama. Jadi jangan pilih-pilih. Lah ini saya dakwah orang kaya aja. Yang miskin kamu aja sana. Langkah fasilitas saya. Allah musta'an. Jangan seperti itu. Hargai ilmu. Kita rendahkan diri kita kepada ilmu. Yang kaya duduk di hadapan ilmu. Yang tidak kaya duduk di hadapan ilmu. Tawadhu. Itu contoh salaf Harun Ar-Rasyid dan kisah Imam Malik rahimahullah. Sekarang al-farqu baina tawaddu wal mahana. Perbedaan antara sikap tawaddu dan sikap mahana. Apa itu sikap tawadhu? Tawadhu itu kalau diterjemah oleh kita rendah hati. Merendahkan hati ya. Merendahkan hati. Bahasa Jawanya andap asor. DP-DP. Andap asor. Tahu andap asor ya? Andap asor, rendah hati. Ya tawadhu. Soalnya tadi Harun Ar-Rasyid walaupun raja andap asor, duduk di bawah, merendahkan dirinya kepada ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik. Gitu. Tawadhu, rendah hati. Mahana, apa mahana? Menghinakan diri. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Iya. Merendahkan, menghinakan diri. Mahana. Menghinakan diri. Jadi tadi, ketika, nah sekarang, apa perbedaannya antara tawadhu dan mahana? Apa perbedaannya? Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Kitabur Ruh. Ibnu Qayyim, al-farqu baina tawadhu wal mahana. Perbedaan antara sikap tawadhu dan mahana. Yang pertama, anatawadu'a yatawalladu min bainil ilmi billah. Yang namanya tawadu itu lahir. Sikap yang lahir. Tayyib, karena mengilmui tentang Allah. Begitu. Tawadu itu suatu sikap yang yatawallad, yang lahir karena ilmu mengilmui terhadap Allah Subhanah. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Dan yang kedua, karena mengenal, ma'rifah mengenal nama dan sifatnya. Orang kalau kenal sifat Allah, orang kalau ngerti nama-nama Allah, itu akan tawadhu. Apa tidak? Allah punya nama Al-Kibriya. Apa Al-Kibriya? Yang memiliki sifat sombong. Allah pantas untuk memiliki nama apa? Sombong. Karena semua yang di langit dan di bumi dari awal sampai akhir semuanya milik Allah. Antum punya mobil baru, rumah baru, semua serba baru. Pantas sombong kepada Allah? Pantas apa tidak sombong kepada Allah? Sombong kepada orang dengan merendahkan orang lain? Tidak pantas. Kenapa? Semua yang dimiliki oleh antum itu semuanya milik Allah. Antum menyombongkan, mobil saya, rumah saya, harta saya itu semua itu titipannya Allah. Kamu sombong? Dia tawadhu. Semakin dia ngerti, akan semakin tawadhu. Tawadhu betul. Masih ingat kisah tiga orang yang buta, yang kulitnya belang, yang apa? Botak itu ya. Ketika yang belang, yang botak diingatkan harta itu dari Allah, jawabannya ini dari bapak saya. Kabirun an kabirin, warisan nenek moyang saya. Lupa kepada Allah. Dicabut nikmat itu. Adapun yang buta, yang disuruh milih harta, milih kambing. Kalau yang pertama dan kedua, milih si gede, sapi dan unta. Gitu? Kalau ini milih, cukup lah. Wedhus. Wedhus sama sapi larang di, Pak. Gede di. Tapi dia tawadhu lah. Cilik tapi berkah. Gitu? Dikasih kambing. Berkembang. Begitu datang kepada dia malaikat dalam rupa anak Adam, orang yang buta, miskin, terputus, tidak punya bekal perjalanan, diingatkan. Dan dia tahu, saya dulu seperti kamu. Ya buta, ya tidak punya harta. Ini harta, silahkan. Khud masyita. Silahkan kamu ambil yang kamu inginkan. Watruk masyita. Tinggalkan yang kamu tidak inginkan. Milih dawek monom jikot spira. Bahasa kita. Tawadhu. Tidak sombong. Sikap tawadhunya dia karena mengerti nama dan sifat Allah. Sang pemberi. Al-Ghani. Begitu ya. Yang ketiga, sikap tawadhu itu lahir karena sebab mengenal na'ud jalalihi wa ta'zimihi wa mahabbatihi wa ijlalihi. Sifat tawadhu itu lahir karena mengenal na'ud sifat luhur, sifat agung, sifat mahabbah. Begitu. Wa ijlal, dan karena mengenal sifat ijlal, keluhuran Allah. Sifat luhur, agung, Allah memiliki sifat mahabbah, meluhurkan sifat luhur bagi Allah. Iya. Yang ketiga, sifat tawadhu itu lahir, kata Ibnu Qayyim, wa min ma'rifatihi binafsih. Karena dia mengenal dirinya. Mengenal awake dewek. Aku sapa. saya ini siapa? Ma'rifatu binafsi wa tafasiliha, dan perinciannya. Saya itu diciptakan dari air, setetes air, nutfah. Saya dari situ, makhluk yang Allah ciptakan dari itu. Ya, mungkin antum jijih menyebutkannya air mani, mani. Tapi dari situ antum diciptakan, kenali itu. Wa uyubi amalaha, juga karena mengenal aib perbuatannya. Wa afatiha, dan penyakit-penyakit pada dirinya. Jadi saya ulangi, sifat tawadhu itu lahir karena mengenal dirinya dan perinciannya, dan mengenal aib perbuatannya dan penyakit-penyakitnya. Gitu. Dengan sebab mengenal tadi, mengenal nama, sifat, mengenal keluhuran, keagungan Allah, mengenal dirinya secara rinci, aib perbuatannya, penyakit-penyakit yang ada pada dirinya, yatawalladu min baini dzalikulluh khuluqun, lahir dari dia apa itu yang lahir? Akhlak tawadhu di antaranya. Akhlak apa? Tawadhu. Orang tawadhu itu karena punya ilmu. Kalau dia orang rendah, memang sudah rendah, orang tidak memandang dia, tapi dia merendah kepada orang, memang dia sudah rendah. Ibaratnya orang sudah bungkuk, tapi apa? Membungkuk. Memang sudah bungkuk, tidak perlu bungkuk, sudah bungkuk. Maksud saya, sikap tawadhu itu adalah lahir karena ilmu. Semakin orang berilmu, semakin memiliki sikap tawadhu. Makanya ketika datang kepada Imam Malik dari Irak, dari mana orang datang bertanya, dari 40 pertanyaan jawabannya la adri. Ditanya la adri, sampai orang itu kaget, ini Imam Malik yang itu atau bukan? Jangan-jangan Malik yang lain ini. Ditanya setiap ditanya la adri, la adri, la adri, cuma 4 dari 40. Kalau kamu pulang ke negeri kamu, khabarkan bahwa Malik ditanya sesuatu tidak tahu dan mengatakan la adri, tidak malu mengatakan tidak tahu karena memang tidak tahu. Malaikat saja tidak malu ketika disuruh menyebutkan nama-nama. Ya, malaikat itu tidak malu mengatakan la ilma lana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat ketika ditanya, coba kamu ceritakan, Maha Suci Allah, tidak ada ilmu pada kamu. Itu malaikat. Tidak malu ketika ditanya sesuatu mengatakan la ilma lana, tidak ada ilmu pada kami, illa ma 'allamtana. Itu malaikat. Ini Malik. Lebih pantas mengatakan la ilma lana daripada siapa? Malaikat. Saya tidak merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu, tidak malu. Tidak mengurangi wibawa, bahkan itu sikap tawadhu, ngerti kadar ilmunya. Makanya kata orang, rahimahullahu imro'an, semoga Allah merahmati orang, arafa qadra nafsi, ngerti kadar kemampuan dirinya. Jadi ngukur kemampuan awake dek-dek lah, diukur. Saya tidak mampu ini. Tawadhu kalau tidak mampu. Baik. Jadi tawadhu itu lahir dari ilmu terhadap Allah. Wahuwa. Dan ini tadi. asbab munculnya sikap tawaddu lahir karena sebab mengenal Allah. Yang dikenal tadi, nama, sifat, keluhurannya, mengenal dirinya, perincian dirinya, aib dirinya, gitu? Ya, aib dirinya. Karena masing-masing punya aib, kekurangan, cacat. Wahuwa, dan sekarang pengertiannya. Pengertian apa? Tawadu. Tawadu adalah ingkisarul qalbi lillah. Tawadu itu ingkisarul qalbi lillah. Wa hifdzu janahid dzulli war rahmah li ibadih, kata Ibnu Qayyim. Tawadu itu ingkisar, ketundukan hati kepada Allah. Dan khifdu janah, sikap merendahkan hati, sikap rahmah kepada hamba-hamba Allah. Sikap merendahkan hati, rahmah kepada hamba-hamba Allah. Itu fala yara lahu ala ahadin fadla. Dia tidak melihat seorang pun, dia tidak melihat pada dirinya orang yang memiliki apa, dia tidak melihat lahu pada dirinya memiliki keutamaan kepada orang lain. Saya tidak punya apa-apa, ilmu saya tidak punya lah, sedikit, tanya yang lebih tahu aja. Ya, itu tawadu. Makanya Imam Malik tadi ketika ditanya 40 pertanyaan, jawabannya semuanya la adri cuma 4. Tawadu. Jadi tidak memandang pada dirinya memiliki apa? Kelebihan dibandingkan orang lain. Tawadu. Saya ulangi, tawadu itu artinya ingkisar al-qalb. Ketundukan hati kepada Allah. Hati tunduk. Ya. Takut. Dan sikap merendahkan hati kepada, dan sikap rahmat kepada hamba-hamba Allah. Serta tidak melihat pada dirinya ada keutamaan dibandingkan orang lain. Ketika sahabat ditanya sesuatu, tentang ilmu, itu dialihkan ke orang lain. Coba tanyakan ke dia. Padahal yang tadi disuruh menjawab, coba tanyakan kepada dia. Sampai muter, Pak. Tidak ada yang berani jawab. Gitu. Takut kalau itu keliru, salah. Barakallahu fiik. Bukan karena tidak ngerti. Kata orang Jawa, yang namanya padi, padi itu semakin berisi, semakin menguning, siap dipanen, biasanya semakin merunduk. Ini. Tapi kalau padi tambah tua, langka isine tambah, kayak gini Pak, kayak gini aja Pak. Yang isi tunduk, tawadu. Yang gak isi, oh, ketakutan dia kepada Allah. Takut itulah yang menjadi sebab dia itu mendorong tawadu. Wala yara lahu 'inda ahadin haqqo bal yara fadla, dan dia tidak memandang pada dirinya punya hak dibandingkan orang lain. Tadi contohnya para salaf. Bal yaral fadla linnas, bahkan dia memandang keutamaan pada orang lain. Wal huquqa lahum kibalahu. Wa hadha khuluqun, dan akhlak seperti ini innama yu'tiyahullahu azza wajal, pemberian dari Allah. Sikap akhlak seperti ini pemberian dari Allah. Man yuhibbuh wa yukrimuh wa yuqarribuh. Hamba Allah yang dicintai. Jadi sikap sifat tawadhu tadi kata Ibnu Qayyim, yu'tiyahullah, pemberian dari Allah. Kalau itu pemberian berarti man yuhibbu, orang yang dicintai saja. Orang yang yukrimu, dimuliakan oleh Allah. Wa yuqarribu, orang yang didekatkan dirinya kepada Allah. Uwais Al-Qarni, tabi'in. Belum lahir, Nabi sudah beri isyarat. Nanti akan datang seorang pemuda dari Qarn. Qarn itu dari negeri Yaman sana. Yang kalau berdoa mustajab. Kalau kamu bertemu dengan dia, mintalah didoakan oleh dia. Setiap kali datang rombongan haji, Umar bin Khattab ingat betul hadis ini. Hadis ini diingat-ingat betul. Sepeninggal beliau Nabi wafat, maka setiap kali ada rombongan haji dari Yaman, ditanya, ini rombongan dari mana? Ada yang dari Korenda. Suatu saat datanglah rombongan dari negeri Yaman. Nah, di situ ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Nah, ini orangnya ini. Kamu Uwais Al-Qarni? Ya, saya Uwais Al-Qarni. Kamu punya seorang ibu? Ya, saya punya seorang ibu. Di pundaknya ada tanda yang ditunjukkan oleh Nabi. Oh, betul kamu Uwais Al-Qarni. Tolong, saya telah mendengar bahwasanya akan ada seorang namanya Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab. Tolong saya Umar doakan oleh kamu. Anta amirul mu'minin. Kaget dia. Begitu. Jadi orang ini kalau zaman sekarang, kalau ingin jadi orang yang tenar, ya itu saatnya. Ya apa tidak? Ya, kalau ingin tenar sudah ini. Amirul mu'minin sudah ngerti ini. Wah ini Uwais Al-Qarni, ayo datang ke sini, minta didoakan oleh dia, ayo. Tapi dia tidak. Begitu diberitahu oleh Umar bin Khattab, dia mengasingkan dirinya. Tidak ingin banyak dicari oleh orang-orang. Ini Uwais ini orangnya doanya mustajab. Yang matur Nabi, tidak bain-bain pak. Apa tidak bain-bain? Tidak tanggung-tanggung, rekomendasi dari Nabi. Tapi dia bukan orang yang seperti kita. Yang dicari kesohoran, keterkenalan, masyhur di tengah orang. Sebagai orang yang demikian-demikian. Tidak. Ini yang merekomendasi Nabi. Dia malah menyendiri. Berusaha tidak banyak dikenal manusia. Sia, takut. Karena ini ada pintu untuk orang bersikap apa? Sombong. Ya apa tidak? Lah kok si siapa? Aku dongane mustajab sing matur Nabi, kan kayak gitu. Gitu, merendahkan orang lain, Pak. Tapi ini tabi'in, orang yang sudah diakui kebaikannya, generasi terbaik setelah sahabat. Maka nampak pada diri orang ini justru tidak ingin banyak dikenal orang. Ya apa tidak? Kalau zaman sekarang baru bisa ngerukyah. Saya berhasil merukyah 3 orang. Jin metu kabeh. Datangilah saya pasang tarif. 1 jin 1 juta. Ayo, saya berani. Allah musta'an. Ibadah menolong kalau mau. Taqarrub ila Allah. Gitu para salaf. Tawadhu. Yang kedua, mahanah. Apa tadi? Perbedaan antara tawadhu dan al-mahanah. Kalau mahanah, fahiya ad-dana'ah wal-khissah. Dana'ah itu maknanya adalah ad-dana'ah, kerendahan diri. Dani, dana'ah, kerendahan diri. Badlun nafsi wa ibtidaluha fi naili hududiha wa syahawatiha. Yaitu badlun nafas. Rendah diri. Kalau tadi rendah jiwa ya, jiwanya rendah. Kalau ini menghinakan diri. Merendahkan diri, menghinakan diri begitu. Untuk meraih hudud, bagian-bagian jiwa dan syahwat. Iya. Kata wadu'is sufali fi naili syahawatihim. Seperti tawadu'nya as-sufali, orang rendahan, untuk meraih syahwat. Watawadu'il maf'ul bih lil fa'il. Tawadu'nya orang yang jadi objek kepada subjek. Paham? Ya. Watawadu'i talib kulli haudin liman yarju naila hadhi minhu, seperti tawadduknya pencari segala keuntungan dunia. Tawadduknya merendahnya para pencari keinginan syahwat dunia tunduk kepadanya. Fa hadza kullu dha'afah, ini namanya kerendahan, kelemahan, bukan tawadduk. Artinya ketika antum ingin mencari syahwat dunia, mesti antum siap menghinakan diri. Ya apa tidak? Apa yang dikatakan atasannya harus manut. Sampai, maaf lo ya, seorang muslimah, kalau ingin kerja di perusahaan saya, lepas jilbabnya. Nah, ini apa? Menghinakan diri. Menghinakan diri dengan menampakkan kecantikan-kecantikannya pada orang ini. Ini namanya rendah. Bukan tawadhu, tapi apa namanya? Menghinakan diri. Kenapa menghinakan diri? Karena ingin meraih keinginan syahwat dirinya. Ya apa tidak? Ya. Itu kehinaan. Harus memiliki sikap yang tawadhu kepada Allah. Jangan dihinakan oleh dunia. Tapi orang justru kadang tawadhu kalau sudah urusan dunia. Disebutkan dalam hadis sahih, wa uhiya ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadi. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada saya, kepada Nabi. Apa yang diwahyukan? Antawadu, agar kalian bersikap tawadu. Itu perintah Allah. Kalian bersikap apa? Tawadu. Asap jam berapa, Pak? Kurang 15. 5 menit. Ayo. Sedikit lagi. Sehingga tidak berbangga diri seorang atas seorang, dan sehingga tidak melampaui batas seorang kepada orang lain. Semuanya tawadhu. Hadis Muslim. Ya. Cukup insyaallah, kurang 5 menit. Semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala tutur kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah. Dik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.